Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat sore ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Pemirsa sekalian, para dai dan dayah dimanapun Anda berada, bahagia sekali pagi hari ini Tele Dakwah bisa hadir kembali di hadapan Anda semua. Tele Dakwah adalah lomba berdakwah melalui pesawat telepon. Dan kami yakin sekali pasti para dai dan dayah sudah bersiap-siap untuk bergabung bersama kami dengan menghubungi kami seperti biasa di 574-3476 atau di 021-574-3478. Dan tentunya nanti ketika Anda telah tersambung bersama kami, passwordnya adalah Baligu Anni Walau Ayah. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah ikhlas dalam beramal. Pagi hari ini saya tidak sendirian, alhamdulillah saya ditemani oleh rekan saya Putri Abad Senen. Assalamualaikum Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Kak Vicky, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Baik, senang sekali rasanya kita berdua dapat kembali hadir menjumpai Anda semuanya. Dan seperti biasa telah hadir dua orang Dewan Hakim yang akan menilai pemaparan dari para da'i dan juga da'iyah semuanya. Langsung saja kita akan perkenalkan, yang pertama adalah Bapak Dr. Azami Samyun Zazul MA. Dan yang kedua adalah Bapak Dr. Lutfi Fatullah MA. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seperti biasa Kak Vicky, ya? Temanya adalah ikhlas dalam beramal. Betul. Untuk kali ini. Dan selalu kami menginformasikan untuk para da'i dan juga da'iya yang ingin berpartisipasi, silahkan langsung menghubungi di 574-3476 atau 021-574-3478. Dan pastinya nanti akan salah satu dari para peserta ini akan keluar sebagai penyampai terbaik Kak. Betul tentunya. Ya. Dan nanti akan ada beberapa penilaian yang akan diberikan oleh Dewan Hakim kita tentunya untuk para da'i dan da'iyah yang ingin tergabung bersama kami. Di antaranya adalah intonasi dan artikulasi serta kesesuaian antara tema yang tadi sudah disampaikan dengan apa yang Anda sampaikan nantinya. Ya. Dan terakhir adalah pengaturan waktu. Ya, dari 3 menit yang nanti kita berikan. Betul, jadi betul. Hanya 3 menit. Jadi tolong di betul-betul dimaksimalisasikan agar waktunya antara pembukaan, isi, kemudian penutup bisa berjalan seiringan ya Kak. Betul, ya. Betul, sangat betul sekali. Baik, sekali lagi untuk para da'i dan juga da'iya, tema hari ini adalah ikhlas dalam beramal. Kami selalu menantikan partisipasi Anda di 574-3476 atau 021-574-3478. Dan jangan lupa apabila sudah tersambung, passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Baik, gimana nih Kak? Sembari kita menantikan azan subuh pastinya ya. Pasti persiapan dari para peserta sudah siap semuanya mempersiapkan materi yang ada. Betul. Dan para peserta sekalian, para dai-dai ya sekalian, silakan Anda mempersiapkan diri Anda mungkin dengan referensi, dengan pembacaan buku yang telah mungkin Anda baca, atau mungkin punya pengalaman-pengalaman pribadi yang pada akhirnya bisa di-sharing ya. Di acara ini, ketika Anda beramal harus apa saja sih ketika beramal untuk berikhlas terus gitu. Betul sekali, jadi bisa membuka referensi dari Al-Quran maupun betul. Al-Hadis gitu ya, ya. Baik, nah mungkin saya ingin bertanya sedikit kepada Ustadz Pak Azami, apa sih yang harus dipersiapkan oleh para peserta khususnya nih Pak? Silahkan. Iya, jelas yang pertama adalah referensi ya, dari Al-Quran dan As-Sunnah ya, ditambah dengan akwalu ulama ya, ya. Pendapatnya nih para ulama untuk memperjelas dan memahamkan umat manusia dari kandungan-kandungan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, sudah barang tentu keikhlasan itu sendiri yang akan kita jadikan top pembicaraan pada pagi hari ini. Karena keikhlasan itu adalah sebuah energi yang luar biasa, sebuah kekuatan yang luar biasa. Ketika seseorang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam beramal, termasuk dalam menyampaikan pesan-pesan dakwahnya, maka Allah akan berikan kemudahan. Iya. Itu yang mungkin diperlukan dalam ya, acara seperti ini. Iya. Mungkin Pak Lutfi ada yang ingin ditambahkan kembali, apa saja yang bisa dipersiapkan lagi? Punya konsep ya. Sehingga apa yang ingin disampaikannya itu ada awalnya dan ada ujungnya. Kalau tidak punya konsep, akhirnya terlalu lebar, tidak fokus, padahal waktu kita sempit. Kalau dia punya konsep, dia akan langkah demi langkahnya akan teratur. Apa yang ingin disampaikannya jelas. Itu Pak. Baik, mudah-mudahan tadi apa yang telah disampaikan oleh dua orang Dewan Hakim bisa menambah referensi dari para peserta ya Kak. Betul, dan sekali lagi, jika Anda tadi telah tersambung nantinya dengan kami, kami ingatkan untuk mendayal line teleponnya di 574-3476 atau di 021-574-3478. Dan kami ingatkan lagi bahwa passwordnya adalah Baligu Anni Walau Ayah. Sekali lagi kami ingatkan juga bahwa tema kita pada pagi hari ini adalah ikhlas dalam beramal tentunya. Ya, baik. Nah, mungkin sebelum kita akan menerima telepon dari para pemirsa semuanya, para peserta dai dan juga daya semuanya, kita harus dengarkan terlebih dahulu kumandang azan subuh berikut ini. Jangan kemana-mana. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tele Dakwah dan kami selalu menantikan partisipasi Anda di 5743476 atau 0215743478. Dan tadi gimana nih Kak, setelah kita menunaikan sholat subuh pastinya para peserta akan menjadi lebih tenang gitu ya untuk mempersiapkan materinya. Betul, para dai dan dai sekalian, tentunya Anda pasti sudah lebih siap lagi karena tadi Anda sudah melaksanakan sholat subuh insya Allah. Dan tentunya ada hal-hal yang perlu diketahui terlebih dahulu sebelum Anda tergabung bersama kami. Insya Allah ada pembekalan dari Dewan Hakim kita yang pada pagi hari ini pembekalan tersebut akan disampaikan oleh Dr. Ahzami Sami Unjazil. Kepada Ustaz kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Faya ibadallah, hamba-hamba Allah saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, al-islamu dinul amal. Islam adalah agama amal, agama kerja. Tetapi di dalam Islam terdapat keistimewaan, bukan sekedar kerja, bukan sekedar amal, tetapi amal yang harus disertai dengan keikhlasan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah saudaraku sekalian bedanya antara seorang muslim dengan yang lainnya. Setiap manusia bekerja, beraktivitas, tetapi seorang muslim ketika beraktivitas mempunyai nilai tersendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala karena disertai dengan ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ikhlas itu saudaraku adalah amalul qalb, amal kerja hati. Oleh karena itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam beramal harus benar-benar ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ini pada dasarnya dalam rangka untuk menjadikan seluruh jiwa keraga kita secara tajarrud totalitas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddina kunafa. Saudaraku yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, seseorang yang beramal betul-betul ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, wahai saudaraku sekalian hafizakumullah, akan diberikan keberuntungan dunia dan akhirat. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadisnya, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Tapi waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Nabi SAW tidak mengatakan fa hijratuhu ila dunya wa ila imra'ah, belum tentu dapat. Makanya menggunakan ma. Ma ini adalah isim mausul yang misterius, bisa dapat dunia, bisa tidak. Berbeda dengan orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala, di dunianya insya Allah mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang harmonis. Ketika manusia-manusia muslim hidupnya hayatun thayyibah, hidupnya yang baik, maka insya Allah negaranya juga baik. Sehingga keikhlasan adalah suatu cara untuk memperbaiki setiap individu, memperbaiki keluarga dan memperbaiki negaranya, ya ibadallah. Saudaraku, begitu pentingnya ikhlas. Di dalam hadis yang sahih, ya ibadallah, seseorang yang mau berjihad di jalan Allah ikhlas semata-mata karena Allah, kemudian datang kepadanya udzur, ada alasan yang syar'i sehingga dia tidak bisa berjihad di jalan Allah, maka sudah mendapatkan pahalanya. Subhanallah, itulah ikhlas, ya ibadallah. Sebaliknya, orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang berjihad atau orang yang berperang, orang yang berinfak, orang yang mengajarkan Al-Quran atau mengajarkan Islam tetapi tidak ikhlas karena Allah, mereka termasuk orang yang pertama diseret ke neraka, ya ibadallah. Inilah pentingnya ikhlas. Keikhlasan benar-benar merupakan perbedaan yang hakiki antara seorang muslim dengan orang yang belum menikmati keindahan Islam. Oleh karena itu, wahai saudaraku, perbarulah keikhlasan kita, ya ibadallah. Karena keikhlasan kita akan menjadikan turun nafas. Nafas yang panjang dalam bekerja. Nafas yang panjang dalam beraktivitas. Karena kerja kita bukan ingin dilihat seseorang. Bukan karena dipuji seseorang dan tidak menginginkan balasan seseorang. Innama nutu'imukum liwajhillah. La nuridu minkum jaza'a wala syukura. Saudaraku, dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang ikhlas, suami yang ikhlas, kepala daerah yang ikhlas, presiden yang ikhlas, dosen yang ikhlas, sehingga akan terjadi al-jundiyah al-muti'ah, keprajuritan yang taat kepada pemimpinnya ketika seorang pemimpin itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling ikhlas, pemimpin yang paling ikhlas, dan sahabatnya adalah tentara-tentara, prajurit-prajurit yang paling taat kepadanya. Oleh karena itu, wahai saudaraku sekalian, keikhlasan adalah sebuah keniscayaan dalam kehidupan ini agar kita mendapatkan kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum astaghfiru innahu al-ghafur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahzami Sami Unjazuli yang telah menyampaikan pembekalannya, dan semoga semakin memperjelas nih buat para dai dan daiya ketika nanti akan menyampaikan materinya, karena telah banyak sekali tadi yang disampaikan, terutama hal-hal yang sangat penting sekali. Dan seingat saya tadi ada beberapa hal, tentunya bagaimana tadi ketika kita ikhlas dalam beramal, punya kekuatan terlebih gitu. Punya kekuatan lebih yang pada akhirnya nafas kita menjadi panjang dan pekerjaan-pekerjaan kita akan terasa sangat ringan tentunya. Betul begitu, Putri? Iya, betul sekali. Apalagi kita selalu menantikan keikhlasan Anda untuk berpartisipasi dalam acara ini di 5743476 atau 0215743478, karena tema hari ini sangat menarik sekali, seputar ikhlas dalam beramal. Silakan bagi Anda semuanya dengan passwordnya, jangan lupa adalah Baligu Ani Walau Ayat. Kalau seandainya biasanya kalau para dai dan juga daya kalau sudah menelpon, kalau sudah dikandon oleh waktu dihitung mundur, dia sudah lupa dengan waktu yang diberikan hanya 3 menit. Iya, dan makanya tolong diatur sebaik mungkin ya waktu yang diberikan 3 menit. Tadi kalau disampaikan oleh Ustaz Mufti Fatullah, harus punya konsep. Jadi pembukaannya seperti apa, isi materi seperti apa, dan tentunya adalah harus diakhiri dengan seperti apa pula. Dan lagi-lagi kami undang untuk para dai-daiyah untuk terus mencoba mendaya telepon kami di 5743476 atau di 0215743478. Iya, betul sekali. Kita selalu menantikan partisipasi para dai dan juga daya semuanya. Betul. Dan mungkin kita informasikan terlebih dahulu, apabila nanti Anda keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto, ukuran poster, dan juga identitas yang asli yang akan nanti kita tayangkan pada saat grand final. Sepertinya sudah ada yang masuk nih, Kak. Oke. Ya, kita langsung terima? Boleh. Assalamualaikum. Silahkan Bapak atau Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya? Baligu Ani Walau Ayat. Iya, baik. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Miaji, Surabaya. Pak Miaji dari Surabaya. Kabarnya baik ya, Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Sehat. Baik, Pak Miaji, temanya adalah ikhlas dalam beramal. Waktunya adalah 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la nabiya ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Ikhlas beramal. Yang dimaksud dengan ikhlas beramal adalah amal kebajikan yang kita laksanakan seharusnya semata-mata karena Allah, yakni hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dengan ikhlas. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Insan ayat 9, innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah karena Allah. Kami tidak menghendaki balasan dari kalian dan tidak pula ucapan terima kasih. Untuk itu marilah kita di dalam beramal jangan karena manusia, jangan menyebut-nyebutnya, karena itu bisa merusak pahala amal yang telah kita lakukan. Sebagaimana firman Allah di dalam surat Al-Baqarah 264, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kallazi yunfiqu ma lahu ria'an nasi wala yu'minu billahi wal yaumil akhir. Al-ayat. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan yang diberi, seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya atau pamer kepada manusia. Mudah-mudahan kita yang mendengarkan, saya yang berbicara, senantiasa mampu menjaga amalan-amalan kita hanya lillahillah, hanya karena Allah, bukan karena manusia. Dengan demikian, insya Allah akan mampu merubah hidup dan kehidupan kita, selalu berbuat ikhlas kepada siapapun tanpa ada pamrih. Memberi tidak karena simpati, memberi tidak karena ingin dipilih, semua itu adalah karena manusia. Mudah-mudahan uraian saya bermanfaat. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Miyaji dari Surabaya. Subhanallah, bagus sekali tadi penyampaian apa yang disampaikan oleh Pak Miyaji. Dan sekali lagi kami undang untuk para da'i dan da'iyah untuk bisa bergabung lagi bersama kami, terus mencoba untuk mendayal di line telepon 574-3476 atau di 021-574-3478. Dan kami ingatkan kembali bahwa nanti ketika Anda telah terhubung bersama kami, passwordnya adalah Baliguani Walau Ayah. Baik, tampaknya sudah tersambung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, passwordnya Baliguani Walau Ayah. Bagus sekali, dari Ibu siapa, di mana? Ibu Nur Hayati, Jakarta. Ibu Nur Hayati di Jakarta. Baik, waktu Ibu 3 menit, tema kita ikhlas dalam beramal. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa TVRI yang kami hormati, judul tele dakwah kali ini, ikhlas dalam beramal. Amal-amal soleh yang nyata sebagai pembuktian kebenaran iman. Sebab segala perbuatan dan amal manusia, baik atau jahatnya, merupakan percerminan imannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal kebajikan yang kita laksanakan semata-mata karena Allah, yakni semata-mata karena mengharap keridoannya, itulah yang disebut beramal dengan ikhlas. Amal yang dilakukan seseorang yang tidak disertai ikhlas, maka amal yang demikian itulah amal yang tidak mempunyai ruh. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya, Allah tidak menerima amalan melainkan amalan yang ikhlas dan yang karena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ikhlas juga merupakan syarat diterimanya amal ibadah sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu dinahu nafa. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Yang artinya, dan tiadalah diperintahkan mereka melainkan supaya mereka beribadah karena Allah seraya mengikhlaskan taatnya kepada Allah, atau beribadah mengharap keridoannya sambil cenderung kepada tauhid. Para pemirsa yang berbahagia, Islam cukup besar menaruh perhatian terhadap niat atau perasaan yang menyertai amal perbuatan. yang menyertai perbuatan amal manusia. Karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali kepada si pemiliknya dan tergantung kepada niatnya. Para pemirsa yang kami hormati, mengeluarkan derma atau memberikan sesuatu kepada orang lain merupakan perbuatan amal yang baik. Tetapi kadang-kadang manusia memberikan derma atau hadiah kepada seseorang bermaksud menarik simpatinya. Wallahu muafiq ila atwamil tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nur Hayati dari Jakarta. Waktunya sangat pas sekali. Betul. Tapi terakhirnya agak sedikit terburu-buru. Iya. Dalam menutup salamnya ya. Baik, kami selalu menantikan partisipasi Anda, para pemirsa semuanya, di 5743476 atau 0215743478. Tema hari ini adalah ikhlas dalam beramal. Dan kami informasikan sekali lagi, apabila nanti Anda keluar sebagai penyampai terbaik, jangan lupa untuk menyertakan foto dan juga identitas yang asli. Kita harus terima telepon lagi, Kak. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam. Bagus sekali Pak. Iya baik. Alhamdulillah baik Pak. Baik Pak Sofyan dari Tarakan Kalimantan Timur. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Baik Pak Sofyan, sudah tahu temanya adalah ikhlas dalam beramal. Waktunya adalah 3 menit. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin ikhwanil muslimin, para pemirsa TPI rahimakumullah, berikhlas kita hidup di dunia hanya untuk wa ma khalaqtul inna illa ya'budun. Aku ciptakan manusia, jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala surah Al-Ikhlas. Ibadah ada dua. Pertama, bertikah langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kedua, ibadah baik kepada sesama manusia. Nah, ibadah itu aku sudah kita laksanakan ikhlas hanya mengharapkan limitigai mardatillah. Aku sudah kita mengharapkan ikhlas hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwa billah rahimakumullah, sebagaimana juga yang dipirmankan Allah Suratul Bayyinah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Kunafa wa yukimu salatah wa yu'tu zakatah wa dzalika dinul qayyimah. Hendakkan pada kamu telah diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengikhlaskan agama, yakni hanya mengharapkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin ikhwah billah, terkadang kita di zaman sekarang ini, terkadang kita harus mengharapkan pemberian yang semu, tidak mengumpahkan pemberian yang nyata, yang langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita beramal dipuji sesama kita manusia, itulah terkadang amal kita tidak diterima dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita lihat sebagaimana di hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Abi Hurairah, amalkan putuskanlah ria. Itu hari kita harus beramal ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bapak Sofian yang telah menyampaikan materinya. Walaupun tadi di akhir agak sedikit terburu-buru, Putri. Tapi alhamdulillah, sedikit berpartisipasi. Betul. Iya, kita masih terus nantikan partisipasi yang lainnya. Silakan Bapak atau Ibu 5743476 atau 0215743478. Temanya adalah ikhlas dalam beramal. Kalau soalnya tadi ada 3 orang kurang lebih peserta yang sudah ikut berpartisipasi dan mereka sangat bagus-bagus sekali. Betul, isinya. Bagus sekali. Ya, sekali lagi kami ingatkan dan alhamdulillah sudah tersambung dengan kami. Kita sapa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya? Galilhu anni walau ayah. Ya, bagus sekali. Dari siapa, di mana? Dari Bapak Ahmad, Kalimantan Selatan, Pak. Oke, dari Bapak Ahmad, Kalimantan Selatan. Baik, Bapak Ahmad, waktu Anda 3 menit. Temanya ikhlas dalam beramal. Silakan Bapak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pemirsa TPRI rahimakumullah, Dewan Juri, Bapak Dr. Al-Hamisan Mi'un Jazuli dan sahabat beliau yang kami muliakan. Islam mengajarkan kita untuk ikhlas beramal. Karena apabila amal yang baik tanpa ikhlas, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjelaskan surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan kita diperintahkan, mereka diperintahkan untuk beribadah semata-mata ikhlas karena Allah. Tanpa keikhlasan, hablum minallah, kita tidak ada artinya di depan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun pekerjaan kita, apakah kita haji, puasa, salat dan lain-lain, segala amal ibadah hendaknya dilandasi dengan niat ikhlas. Saking pentingnya, sangat pentingnya keikhlasan ini, saudara-saudara sekalian, sampai-sampai Allah membuat satu surah yang namanya surah Al-Ikhlas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, ila akhirih. Yang artinya, katakanlah hai Muhammad, sesungguhnya Allah itu asa. Allah lah tempat kita bergantung, memohon, meminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak ada tempat kita meminta dan menolong dan bergantung kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah, saat ini kita melihat banyak sekali umat-umat kita, saudara-saudara kita, tergantungan kepada selain Allah, ketergantungan kepada harta, pangkat, jabatan, sehingga yang semuanya itu sebenarnya tidak akan murni di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam surah Ali Imran ayat 29 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubdu ya'lamhu Allah. Apapun, katakanlah apapun yang tersembunyi dalam dada dan tanpa kelihatan, Allah akan tahu. Oleh karena itu, tepat sekali apa yang dibawakan oleh Bapak Azhami tadi. Kita ingin dinilai hanya di mata Allah, bukan di mata selain Allah. Karena salah satu ulama berpendapat, hidan nasi ghayatun la tudrak. Kalau mengharap kesenangan dan pujian manusia, itu hanyalah harapan-harapan yang semu. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari kita tutup ini dengan ikhlaslah beramal, jangan mengharap selain hanya karena Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad dari Kalimantan Selatan. Betul. Sangat bagus sekali, pas rasanya dan adem kita mendengarkannya, ya Kak ya. Amin. Baik, silakan para dai dan juga daya semuanya di 5743476. Sepertinya sudah masuknya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Silakan Bapak atau Ibu. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya Bapak. Dari Wani walau ayah. Bagus. Dari Bapak siapa, dari mana ini? Dari Denny Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Dari Pak Denny dari Sumatera Barat. Baik, Pak Denny sudah tahu ya temanya adalah ikhlas dalam beramal. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi khalaqa samawati wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayati lulil albab. Ashhadu la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam alladhi la nabiyya ba'dahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yabta'uha adhan wallahu ghaniyyun halim. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 262. Ucapan yang baik dan pengampunan atau maaf, sendirian maaf adalah lebih baik daripada sedekah yang diiringi dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan Allah maha kaya lagi maha maha pengampun. Pemirsa TVRI, kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan Allah, tema kita pada pagi hari ini adalah ikhlas dalam beramal. Dalam sebuah kisah yang ditulis oleh Khalid Muhammad Khalid dalam buku yang berjudul Karakteristik 60 Sahabat Rasulullah, seorang sahabat bernama Khalid bin Walid, ketika terjadi pergantian khalifah, beliau diganti pangkatnya dari seorang jenderal menjadi prajurit karena sesuatu pertimbangan. Khalid berpindah masuk ke dalam barisan prajurit dan bertempur. Dalam sebuah pertempuran, jenderal pengganti yang baru gugup dalam menghadapi musuh orang kafir. Maka Khalid muncul memegang bendera keislaman, tampil ke depan sebagai panglima perang dan mengalahkan musuh, yaitu orang kafir. Ketika musuh tumbang, Khalid kembali masuk ke dalam prajurit dan memberi bendera keislaman kepada jenderal yang baru. Tanpa mendirikan identitas, Khalid kembali jadi prajurit biasa, ikhlasan dalam beramal. Kemudian, bahwa dalam beramal dan beragama, Allah berfirman, mukhlishina lahuddin, ikhlaskan dirimu dalam beragama. Ketika kamu memberi, jangan sebut-sebut pemberianmu sehingga tidak menyakiti orang yang menerima, sehingga pemberianmu bermanfaat, bahwa Allah akan mengganti pemberianmu, sedekahmu, amalmu dilipat, dikalikan 7, setiap 7 dikalikan. Terputus ya kak ya? Iya. Mungkin nanti bisa dicoba lagi untuk Pak Deni dari Sumatera Barat. Dan sekali lagi kami undang kesertaan Anda para dai dan daiyah untuk terus mencoba untuk mendayang line teleponnya 5743476 atau di 0215743478. Dan kami ingat kembali, alhamdulillah sudah ada yang tersambung. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, passwordnya? Balighu anni walau ayat. Baik Bapak, dari siapa, di mana? Pak Ma'ruf. Pak Ma'ruf di mana Pak? Di Jakarta. Pak Ma'ruf di Jakarta. Baik Pak Ma'ruf, waktu Anda 3 menit, temanya ikhlas dalam beramal. Silakan Pak Ma'ruf. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal ankibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Dewan Hakim yang saya hormati, seluruh pemirsa TVRI yang berbahagia, amal kebajikan yang kita laksanakan semata-mata karena Allah, yakni semata-mata mengharapkan keridhaan-Nya, itulah kaum muslimin yang berbahagia yang disebut dengan beramal ikhlas. Ikhlas itulah ruh sesuatu amal. Dan amal kebajikan, amal ibadah yang ditentukan seseorang yang tidak disertai dengan ikhlas, maka amal yang demikian itulah amal yang tidak mempunyai ruh. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Allah tidak menerima amal palingkan amalan yang ikhlas dan yang karena itu mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kaum muslimin yang berbahagia, ikhlas juga merupakan syarat diterimanya amal ibadah. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ yang artinya, dan tidak diperintahkan mereka melainkan supaya beribadah kepada Allah. Saya mengikhlaskan taatnya kepada Allah sebagai condong kepada kebenaran. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, agama Islam cukup besar menaruh perhatian terhadap niat atau perasaan yang menyertai amal perbuatan manusia, karena nilai amal manusia pada hakikatnya kembali kepada si pemiliknya dan tergantung kepada niat seseorang. Oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, hendaknya marilah kita beramal, beribadah, menyembah, mengabdi kepada Allah dengan penuh tulus ikhlas kepadanya. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita dengan niatan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Maruf dari Jakarta. Baik, kita masih terus menantikan partisipasi yang lainnya. Silahkan Bapak atau Ibu di 5743476 atau 0215743478. Kita masih membahas mengenai tema ikhlas dalam beramal. Sepertinya sudah ada yang masuk, kita terima dulu. Assalamualaikum. Baik, Bapak passwordnya? Bagiwani Wala'a ya. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana ini? Ya, Lalu Palembang. Dari Palembang, dengan Bapak maaf? Jalaluddin Palembang. Pak Jalaluddin Palembang, baik. Pak Jalaluddin sudah tahu temanya ya, ikhlas dalam beramal. Waktunya 3 menit, bisa dimulai dari sekarang, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Qul la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah Rabbus alam, yang mana kita memohonnya ampunannya, mohon pertolongannya. Tiada ilah yang disembah kecuali Allah. Aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah, sebagaimana kata orang-orang terdahulu, sebagaimana sabda Rasulullah, cara beramal adalah dua, yaitu pertama ikhlas karena Allah, kedua ittiba kepada Rasulullah. Apapun dalam agama, kalau tidak ittiba kepada Rasulullah, maka orang itu bukan ikhlas karena Allah. Apa-apa yang telah menjadikan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita harus beramal dengan ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang beramal karena tidak ada ikhtibar dari Allah dan Rasulnya, maka dikatakan orang itu bukan beramal dengan ikhlas karena Allah dan Rasulnya. Itu marilah kita beramal karena Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan apa-apa yang dicontohkan Allah dan Rasulnya itulah menjadi suatu amalan yang diterima oleh Allah dan Rasulnya. Sebenarnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pemirsa sekalian, terima kasih kepada Pak Jalaluddin yang telah menyampaikan tadi. Dan ada cukup tambahan singkat dari? Ya. Cukup singkat sekali. tapi sangat bagus sekali materi yang disampaikan. Betul. Iya. Dan ada beberapa tambahan tadi yang disampaikan oleh Pak Jalaluddin bahwa ketika kita ingin beramal, kita juga harus ittiba' Rasul. Dan lagi-lagi kami undang untuk para pemirsa dai dan daiyah dimanapun Anda berada untuk terus mencoba mendayal di line telepon 5743476 atau di 0215743478. Dan kami ingatkan passwordnya adalah Baligu Ani Walau Ayah. Iya. Nanti tema ikhlas dalam beramal. Baik, waktunya 3 menit Kak, jangan lupa. Iya. Sudah tersambung, kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, dengan passwordnya Bapak? Baligu Ani Walau Ayah. Baik, dari Bapak siapa di mana nih? Bapak Anto Jakarta Timur. Bapak? Anto. Bapak Anto Jakarta Timur. Baik Pak Anto, waktu Anda 3 menit. Silakan Pak Anto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wala udwana illa ala zalimin. Ahmaduhu wa asyhaduhu wa astahdih. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dewan juri dan pemirsa TVRI yang dirahmati Allah, izinkanlah kali ini saya menyampaikan tausiah yang bertema ikhlas dalam beramal. Berbicara dengan ikhlas, secara bahasa ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu bersih dan tidak kotor. Maka orang-orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah saja, dengan menyembahnya dan tidak menyekutukan dengan yang lain, dan tidak beria dalam beramal. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridho Allah saja dalam beramal ataupun dalam berbuat baik. Kemudian ikhlas secara kedudukannya, ikhlas itu adalah buah atau intisari dari iman. Seseorang tidak dianggap beragama dengan benar jika tidak ikhlas. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mahmati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, Tuhan semesta alam. Kemudian jelas bahwa ciri-ciri orang yang ikhlas itu adalah yang pertama, senantiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam sendiri ataupun bersama orang yang orang banyak. Jadi beramal baik sendiri ataupun orang banyak dalam ikhlas. Baik ketika Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, orang yang riya memiliki beberapa ciri, malas jika sendiri dan rajin jika di hadapan orang banyak. Jelas. Ciri yang kedua, terjaga dari segala yang diharamkan Allah. Terjaga dari segala yang diharamkan Allah, baik dalam keadaan manusia yang banyak maupun sendiri. Aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku yang datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikan seperti debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu yang kulitnya sama dengan kamu. Mereka melakukan sholat malam seperti kamu, tapi mereka melanggar yang diharamkan Allah dalam keadaan sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Anto dari Jakarta, terima kasih banyak. Dan kami selalu menantikan partisipasi Anda semuanya di 5743476 atau 78. Silahkan Bapak atau Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak passwordnya dulu. Balilu anni walau ayah. Bagus sekali Pak. Dengan Bapak siapa dan di mana ini? Pak Hidayat Semarang. Pak Hidayat Semarang. Baik, Bapak sudah tahu temanya, ikhlas dalam beramal. Waktunya ya, 3 menit, bisa dimulai dari sekarang. Silakan Pak Hidayat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فمرسى فلسفي برحمة الله إخلاص itu adalah perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Oleh karenanya kalau ikhlas ini bisa dinikmati dengan yang sebenarnya, maka akan menyebutkan satu amalan yang diridhoi oleh Allah. Surat Bajinah wa ma'umirul ya'kullah mukhalibin dalam ikhlas. Dan kalau kita bisa beramal dengan ikhlas, maka segala apa yang kita harapkan akan dipenuhi oleh Allah. Oleh karenanya, mari kita manfaatkan keikhlasan itu. Amalan-amalan yang akan kita lakukan itu benar-benar amalan yang mendapat ridho Allah. Orang yang ikhlas akan tentram hidupnya. Orang yang ikhlas, amalannya akan menjadi lebih baik. Mudah-mudahan apabila kita bisa melaksanakan ini, tetap kita akan mendapatkan maghfirah, maslahah, manfaah, karomah, barokah, hidayah, dan semuanya itu adalah dari Allah. Segala sesuatu yang datangnya dari Allah maka akan manfaat. Tapi kalau orang hanya mengandalkan dari dirinya sendiri, manfaat itu akan hilang. Saudaraku, saya tidak berniat untuk menjadi juara, tapi saya hanya partisipasi ingin mengingatkan pada diri saya dan para pemirsa yang sementara ini mengikuti oleh dakwah. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini benar-benar ikhlas dalam beramal dan amal yang tepat. Amin ya amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bapak Hidayat. Dan Pak Hidayat ternyata merupakan peserta terakhir pada teledakwah pagi hari ini. Dan sebelum kita menemukan atau memberitahukan siapa penyampai terbaik pada teledakwah pagi hari ini, kita dengarkan terlebih dahulu beberapa evaluasi insya Allah yang akan disampaikan oleh Dewan Hakim kita, yaitu kepada Ustaz Lufi Fatullah. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulullah wa ba'du. Gembira sekali saya pada pagi hari ini karena banyak yang bagus, sekalipun ada beberapa orang yang kurang bagus. Sebagaimana biasa akan saya evaluasi satu persatu. Pak, yang pertama Pak Miyaji dari Surabaya bagus, cuma ketika menyampaikan ayat kesalahan beliau adalah sudah menyebutkan ayat tapi di belakangnya tetap menyebutkan al-ayah. Dan kesimpulannya beliau baru menafsirkan, belum mempunyai konsep. Ini Pak Miyaji. Dan kan Ibu Nurhayati terlalu jujur, maksudnya para pemirsa TV yang berbahagia, judul teledakwah hari ini adalah ini terlalu bertele-tele, Bu. Padahal waktu kita hanya 3 menit. Terus terlalu datar, intonasinya kurang, dan terlalu ingin menunjukkan identitasnya. Di akhirnya itu ditutup dengan wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Padahal waktunya tidak cukup. Itu boleh aja kan, tapi kurang tepat karena ibu menutupnya dengan itu. Terus Pak Sofyan terlalu bersemangat, Pak Sofyan, sehingga cara mengutip ayatnya pun jadi salah. Kita harus ikhlas karena kita wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu kan cara mengutipnya salah. Ini Pak Sofyan. Pak Ahmad ini bagus ya, bagus sekali, sayangnya ada beberapa kesalahannya Pak Ahmad. Pak Ahmad ketika bilang dewan juri yang saya hormati menyebutkan satu orang, padahal dewan jurinya ada 2 orang, langsung menyebutkan sahabatnya. Bukan karena saya gak dikenal oleh Pak Ahmad, bukan. Akan tapi kalau misalnya satu level itu gak boleh menyebutkan satu. Kalau misalnya ada beberapa gubernur menyebutkan satu gak boleh, akan tapi semuanya. Tapi kalau misalnya dengan wakil gubernur boleh, gubernurnya saja yang disebutkan. Ini nanti takut ada kecemburuan di antara orang yang kita sebutkan. Lebih baik disebutkan semua atau tidak disebutkan semua. Terus sudah bagus ya, ada nianya, ada intonasinya sudah bagus. Terus juga ini betul-betul dai Pak Ahmad. Pak Denny dari Sumbar ini alhamdulillah. Terus konsepnya terlalu melebar sehingga kurang jelas. Ini untuk Pak Denny, dan waktunya tidak cukup tadi ya, terputus. Pak Ma'ruf datar sekali, Pak. Pak Ma'ruf di Jakarta datar sekali. Pak Jalaluddin dari Palembang ini informasi ya, bukan berdakwah, bukan berpidato. Waktunya juga kurang bagus. Alhamdulillahnya 2 kali, bahkan kurang apa sajanya kurang. Pak Anto dari Jakarta ini banyak yang harus, terlalu tenang ya, konsepnya kurang jelas, penutupnya juga kurang pas langsung. Sedangkan Pak Hidayat ini ala kiai, beliau menyampaikannya ala kiai. Kiai itu nasehat. biasanya kalau gaya kiai pendek sekali atau panjang sekali sehingga waktu 3 menit tidak cukup. Kalau kita ingin gaya kiai waktunya harus di atas 10 menit. Nah, ini kesimpulan dari saya. Walhamdulillahirrabbilalamin. Ya, baik. Terima kasih kepada Ustaz Lutfi Fatullah yang telah menyampaikan evaluasinya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk para dai dan juga dai semuanya. Dan kita langsung akan mengumumkan siapakah penyampai terbaik pada hari ini. Pada hari Sabtu tanggal 5 Juni tahun 2010 jatuh kepada Bapak Ahmad dari Kalimantan Selatan dengan jumlah nilai 162. Barakallah, selamat kepada Pak Ahmad. Jangan lupa untuk mengirimkan foto ke postcard dan juga identitas yang asli. Selamat sekali lagi. Baik, mungkin Kak, kita akan informasikan terlebih dahulu untuk tema pekan depan. Ya. Yaitu menjauhi sifat tercela. Sekali lagi, tema pekan depan adalah menjauhi sifat tercela. Baik. Dan pemirsa sekalian, sampailah kita pada akhir acara kita pagi hari ini. Dan saya Fiki Zulfika berserta rekan saya Putri Abad Senen ya. Dan tentunya dengan seluruh kerabat kerja di Teledakwa yang bekerja pada pagi hari ini mengucapkan jazakumullah khairan katsir atas partisipasi Anda. Dan tentunya kami masih bisa mengharapkan terus partisipasi Anda di Teledakwa di hari-hari selanjutnya. Betul, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kita akan berjumpa lagi pekan mendatang. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.